ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان يا mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menahan turunnya hujan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan kepadanya di setiap waktu-waktu yang mustajabah. Bahkan setelah kita salat dan juga ketika khutbah Jumat, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan. Kemudian sangat disunahkan sekali apabila belum juga turun hujan, dengan cara-cara tersebut maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beristisqa, salat istisqa, salat minta diturunkan hujan. Dan ini salat yang ini salat sangat disarankan, dianjurkan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi musim paceklik atau musim tidak turun hujan. Kemudian para sahabat mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan satu hari agar mereka bisa berkumpul di pagi hari untuk sholat istisqa. Baik, mudah-mudahan negara kita semuanya bisa ya, kalau serempak beristisqa, masya Allah, dari Sabang sampai Merauke sepakat untuk beristisqa, maka ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan insya Allah. Nabi Hud alaihi salam ya pernah mengatakan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursili samaa'a 'alaikum mitrara." Nabi Hud alaihi salam mengatakan apa? "Wahai kaumku, bertaubatlah, beristighfarlah kalian kepada Allah dan kembalilah kepada-Nya. Maka yursili samaa'a 'alaikum mitrara." Allah akan turunkan as-sama hujan ya kepada kalian mitraro dengan sangat deras, sangat banyak, sangat lebat. Begitu pula Nabi Nuh alaihi salam, "Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilu as-sama'a 'alaikum mitraro." "Qul tastaghfiru," saya berkata kepada, saya pun mengatakan, "Istaghfiru," mintalah kalian kepada Rabb kalian, maka innahu kana ghaffara, sungguh Allah itu maha penerima, pengampun, maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum mitrara, maka Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang deras dari langit. Ini menunjukkan pentingnya kita beristighfar, dan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini bisa jadi adalah karena dosa-dosa kita yang menghalangi turunnya hujan. Kemudian ya ikhwan, bencana demi bencana, terutama akibat musim kemarau ini sangat besar. Oleh karena itu mari kita sama-sama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat mustajab kita agar Allah Subhanahu wa taala segera akan turunnya hujan. Bahkan ya, kemarin atau dua hari yang lalu saya membaca artikel perkataan seorang ahli perakiran cuaca. Bisa jadi kalau keadaannya seperti ini sampai bulan Maret, musim panas ini berlanjut sampai 6 bulan ke depan ya, bisa berpotensi demikian. Kalau itu benar, subhanallah, sampai 6 bulan ke depan tidak turun hujan, Allah musta'an. Ini kita minta kepada Allah agar tidak demikian, tapi kita minta disegerakan hujan sehingga ya tidak terjadi bencana-bencana yang lebih hebat daripada bencana sekarang ini. Kalau kita lihat seluruh pulau kena, seluruh pulau besar kena kecuali Pulau Jawa, Nusa Tenggara dan Bali. Tidak kena asap. Yang lain sudah kena asap. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua sudah kena asap semua. Tinggal Jawa, Nusa Tenggara dan Bali yang belum kena asap. Nah, Tawangmangu sudah. Sudah ada yang terbakar. Coba lihat. Orangnya. Pendaki yang kena asap, masyaallah. Ini padahal itu bukan lahan gambut ya. Bukan lahan gambut. Lahan gambut banyak di Sumatera dan terutama Kalimantan banyak sekali lahan gambut. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan suatu kaum, sangat gampang sekali. Coba misalkan asap terus-menerus selama satu bulan lagi bertambah asap 10 kali lipat dari yang sekarang ini. Sudah kematian. Ya. Pada minggu yang lalu kita sengaja tidak ada kajian, saya safar. Subhanallah, saya katakan sebenarnya Palembang, Sumatera Selatan secara umum tidak pantas lagi untuk tinggal di sana. Udara sudah sangat sengit sekali, harus berhijrah sebenarnya. Cuma di sanalah mereka hidup, di sana mereka belajar, di sana mereka bekerja. Tidak bisa mengelak dalam keadaan tersebut. Justru kalau hijrah butuh biaya. Ya, hijrah ke Lampung atau hijrah kemana butuh biaya. Tapi bagaimana lagi? Tidak bisa mengelak dari hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan yang lebat, kemudian menyudahi kesusahan ini, kesusahan saudara-saudara kita. Dan mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu, halaman 43, kita sudah bahas tentang Alim, yaitu yang maha tinggi. Allah maha tinggi. Dan kita sudah sebutkan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ali, Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Begitu pula Al-Zahir, yang maha tidak ada di atasnya. Ya, Allah lah yang paling atas dan tidak ada setelahnya yang paling atas, lebih di atas Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita juga sudah jelaskan arti dari istiwa, yaitu berada di atas arsy. Kita sebutkan bahwa arti istiwa adalah al-ulu wa irtafa, yaitu tinggi. Ya, dan sangat tinggi. Dan kita katakan bahwa arti istiqrar yang berarti duduk itu kurang tepat. Kemudian juga kita sifatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan ada dalilnya. Kemudian tidak mungkin kita katakan Allah Subhanahu wa taala berada di seluruh tempat, atau kita mengatakan tidak boleh kita katakan Allah berada di sini, di sana, Allah tidak ada di sini, tidak ada di sana. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak di samping, di kanan, di kiri, tidak boleh kita katakan seperti itu. Maka ini kita katakan, ini adalah pendapat yang salah dan tidak benar dan tidak sesuai dengan dalil. Dan kita sudah menyebutkan beberapa dalil tentang hal tersebut. Sekarang kita masuki poin ketujuh, halaman 45. At-tasrih binuzulihi tabaraka ta'ala. Ya, tasrih secara nyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan binuzulihi. Allah turun tabaraka wa taala. Ya, Allah tabaraka wa taala turun. Sebagaimana tercantum di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kull lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita turun, ya, Rabb tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia. Hatta yabqa thuluthul lail, sampai tersisa sepertiga malam al-akhir. ya, hina yabqa, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maksudnya sampai datangnya waktu subuh, Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, dan Allah mengatakan, man yad'uni fastajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang minta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa'afirulahu. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Di sini ayat ini kita ketahui tidak ada yang turun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini turun dari atas. Turun dari atas. Ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Allah berada di atas. Tidaklah disifati sesuatu apa dengan turun kecuali tadinya berada di mana? Di atas. Dan sekali lagi ayat ikhwan, kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jangan kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana kita turun dari tangga, melalui tangga turun, yang mengharuskan kalau kita turun maka seluruh tubuh kita ikut turun. Ya, di sini ayat ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Allah turun ke langit dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berada di atas arsy. Paham? Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir sampai waktu subuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berada di atas arsy-Nya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang turun, maka dia meninggalkan tempat tersebut. Tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetap berada di atas arsy dan juga turun di sepertiga malam yang terakhir. Kalau kita tidak bisa membayangkannya, ya sudah, tidak perlu kita membayangkannya bagaimana. Itu Allah, kita-kita. Kita ini makhluk, ya Allah-Allah yang tidak diserupai dengan sesuatu apapun. Apa yang di pikiran kita tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu bukan cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana Allah turun, tetapi kita wajib mengimani bahwa Allah turun ya di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba yang sholat malam, menghidupkan malam, sepertiga malam yang terakhir terjaga dia dirinya, ya tidak menyibukkan setelah isya dia langsung beristirahat untuk bisa sholat malam dan bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku maka akan penuhi dia. Yang meminta akan saya beri. Yang beristighfar maka saya akan ampuni. Jadi inilah waktu yang tepat apabila kita benar-benar ingin bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sudah kita sholat malam, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba. Poin yang ke-8, tanazzalul malaikah wa nuzulul amri min indihi wa tanzilul kitab minhu tabaraka wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas arsy atau tinggi adalah turunnya malaikat. Begitu pula turunnya urusan-urusan dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula turunnya Alkitab, kitab Allah Al-Qur'an. Tabaraka wa taala, berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan malaikat birruhi, dengan ruh, min amrihi, dari urusannya, ala man yasha'u, kepada orang-orang yang dikehendakinya, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Tidaklah turun, Allah menyebutkan turun dari sisinya. Turun dari sisinya. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas mereka semua. Faidah. Faidah yang disebutkan al-ulu salasatu arba'. Sifat tinggi itu ada tiga jenis. Sifat tinggi ada tiga jenis. Al-awwal al-ulu qahrin. Yang pertama adalah tinggi qahar. Tinggi qahar. Qahar itu kekuasaan. Ya, tinggi kekuasaan. Apa arti dari qahar? Ma'nahu annallaha la mughalibalahu wa la munazi'. Bahwasanya Allah itu tidak ada yang bisa mengalahkannya dan tidak ada yang bisa munazi', mencabut kekuasaannya. Bal kullu syai'in tahta sultani qahrihi. Tetapi segala sesuatu itu di bawah kekuasaannya, di bawah sultan, kekuasaan qahrihi, kemampuannya. Qul innama ana munziru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Dalam surat Sad ayat 65 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya saya adalah munzir. Munzir apa artinya? Munzir, pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Tidak ada dari ilah kecuali Allah, maksudnya yang berhak disembah kecuali Allah Al-Wahid, yang hanya satu, Al-Qahhar, yang Maha Qahhar, menguasai segala sesuatu. Ya. Kemudian itulah kalau misalnya kita artikan Qahhar, Qahhar bisa artinya memaksa, menguasai, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kalau manusia disebut Qahir, ya, penguasa, dia itu seperti misalkan preman terminal, misalkan dia itu qahir ala mahattah, dia penguasa terminal, yang namanya qahir, ya, dia menguasai terminal, ini namanya qahir. Tidak ada yang berani sama dia, tidak ada yang berani merebut kekuasaan preman tersebut, ini namanya qahir. Itu kalau misalkan al-qahir, Allah Subhanahu wa taala maha menguasai, memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dan tidak ada yang bisa merebut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, ya, digabungkan dengan uluwul dzat wal qahar, ketinggian kekuasaannya dan ketinggian zatnya, keberadaan Allah, di dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ya, dan Allah itu qahir, maha menguasai, fauqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Ya, fauqa, Allah mensifatkan dirinya fauqa ibadi, di atas para hamba-hambanya. Yang kedua, yang diartikan dengan tinggi adalah uluwus sya'an. Tinggi dari segala hal. Manahu annallaha ta'ala, bahwasanya Allah itu maha tinggi, ta'ala, an jami'in naqais, dari seluruh apa naqais, kekurangan-kekurangan, wal uyub dan aib-aib, wal munafiyah, ya, dan segala hal yang bertentangan li ilahiyatihi, dengan sifat ketuhanannya, wal rububiyatihi, ya, rububiyahnya, wa asma'il husna, dan nama-namanya yang baik, yang sangat indah, wa sifatuhu al-ula, dan sifatnya yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari segala sesuatu. Tidak ada sifat negatif bagi Allah, tidak ada sifat kekurangan, tidak ada sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya indah, semuanya indah, semuanya baik. Hadzani naw'ani min al-'ulu, kedua sifat ulu, ya, ketinggian ini, lam yukhalif fihi ma ahadun mimman yad'i al-islam, tidak ada perselisihan dari seluruh orang yang mengaku Islam, wa yantasib ilaihi, dan menyatakan dirinya adalah Islam, wa innama dhalla man dhalla minhum Sesungguhnya yang sesat dari mereka wahta dan salah fit tanzihi alladhi huwa maqsuruhu. Ya, di dalam tanzih. Ya, mereka sesat dan salah fit tanzihi alladhi huwa maqsuruhu. Al-thalith yaitu uluwudzat. Yang dimaksudkan di sini adalah apa? Yang ketiga. Sifat yang ketiga yang diingkari oleh banyak orang yang mengaku Islam, yaitu uluwudzat. Kalau uluwul qahar dan uluwul sya'an, ya, kemampuan, ketinggian Allah dari ketinggian kekuasaan dan kemampuan ini tidak diperselisihkan oleh ahli Islam seluruhnya. Tetapi ada di kalangan orang-orang yang menyimpang atau salah yang mengingkari yang ketiga, yaitu apa? Uluwul dzat, ketinggian Allah tempatnya. Allah tinggi. Ma'nahu artinya adalah annallaha 'alim bidzatihi. Bahasanya Allah maha tinggi dengan zatnya ala khalqihi. Di atas makhluknya. Ba'inan minhum, terpisah dari mereka. Wa mustawiyan ala arsyihi, dan berada di atas arsy-Nya. Berada di atas arsy. Ini menunjukkan ayat-ayat Allah itu paling tinggi dan terpisah dengan makhluk. Allah paling tinggi dan terpisah dengan makhluknya. Ya, karena Allah katakan fauqa ibadihi, di atas makhluknya. Ini mengharuskan terpisahnya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menyatakan Allah bersatu dengan makhluknya, maka telah menyelisihi dalil yang sangat banyak. Dia telah menyelisihi dalil yang sangat banyak, ya, bahkan menyelisihi ijma kaum muslimin di masa yang paling utama. Tidaklah ada pemikiran-pemikiran sesat yang mengatakan Allah berada di mana, di setiap tempat, atau Allah tidak boleh kita sebutkan Allah ini, Allah ini, kecuali setelah masuknya filsafat dan ilmu kalam ke dalam tubuh kaum muslimin. Buku-buku mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga dipelajari dan sebagainya. Setelah lewat atau habis masa yang utama, tiga masa, yaitu masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka berkuranglah kekuatan kaum muslimin sehingga terjadi fitnah yang sangat besar, diantaranya adalah fitnah bikhalqil Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya. Sehingga imam besar yaitu Imam Ahmad disiksa dengan sangat keras, dipenjara, dipukul, dilukai, karena dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Qawluhu ala arsyihi, perkataan ala arsyihi, di dalam matan tersebut kita lihat ada perkataan apa? Ala arsyihi, di atas arsy. Karena Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Ar-Rahman berada di atas arsy. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, "Innallaha lamma qada al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya Allah lamma qada al-khalqa, setelah selesai penciptaan, menciptakan, kataba indahu fawqa arsyihi, maka Allah menulis di sisinya, fawqa arsyihi, di atas arsynya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan ghadabi. Ya, mengalahkan ghadabi. Kalau misalkan terjemahan bebasnya, sabaqat itu menang balapan, ya, menang melapan. Tapi sih maksudnya apa? Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, sadaqat ghadabi, mengalahkan ghadabi, kemarahanku. Jadi dalam menerjemahkan pun tidak perlu kita apa? Literlek ya, harus seperti itu. Nah, kita bisa pikirkan, yang penting kalau dalam menerjemahkan maknanya itu benar, walaupun dengan pendekatan makna tidak mengapa. Tidak harus kita menerjemahkan huruf per huruf, kata per kata, tidak. Tidak harus. Dan justru itu akan merubah apa? Merubah makna, merubah makna. Dan ini kalau orang yang sudah terbiasa menerjemahkan akan mendapatkan ini insyaallah. Dan ini kita latih, oleh karena itu bapak-bapak sekalian, insyaallah kitab ini yang buka majelis di mana setelah selesai, maka buka majelis di masjid atau di mana, buka juga majelis, sehingga kokoh ilmu itu apa? Kokoh kita buka majelis. Walaupun tidak harus masyarakat harus apa? Memegang buku juga seperti ini, setidaknya kita punya, kita bisa baca atau kita bisa artikan, ya, sehingga mereka bisa memahami. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, yaitu Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karbi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan indal karbi, ketika menghadapi kesusahan, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Al-alimul halim, yang maha mengetahui, al-halim, yang maha sabar. La ilaha illallah. Tapi halim di sini, ayol ikhwan, dia disandi meliputi al-sabar wal-anah. Ada kesabaran dan ada ketenangan di dalamnya. Ada sabar dan tidak terburu-buru. Itu dikatakan rajulun halim, orang yang sabir dan dzu'anah. Dia memiliki apa? Tidak tergesa-gesa. Jadi halim, kita bisa terjemahkan dengan penyabar, yang tenang, tapi yang sabar. Ya. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Rabbul arsyil azim. Rabbnya yaitu pemilik al-arsh, singgasana al-azim yang sangat besar. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Rabbus samawati wa rabbul ardi, rabbul arsyil karim. Ya. Rabb pemilik langit-langit dan pemilik bumi, rabbul arsyil karim. Ya, pemilik arsy al-karim, yang maha al-karim, dermawan atau maha baik. Wal arsy, yang dimaksud dengan arsy adalah as-sarir lil malik, kasur dari raja, kasur raja. Maksudnya kasur raja di sini kursi raja. Ya. Kalau arsh, misalkan arshul aris atau arshul arus, singgasana penganten. Nah itu duduk apa? Tempat duduknya yang dihias-hias itu, ya. Biasa pengantin memiliki tempat duduk. Nah, itu namanya arsy. Kalau orang Sumatera menyebut raja sehari, ya. Raja sehari. Di sini bagaimana istilahnya? Benar sama. Sama juga ya, menjadi raja sehari. Ya, itu namanya arsy, tempat duduk raja. Dia yang besar dan bisa duduk dan bahkan bisa tidur di sana. Baik. Wa summiya bidzalika min al-urush. Dinamakan demikian, asal katanya dari al-urush yang berarti al-irtifa. Berarti apa? Tinggi. Tinggi. Baik. Dan kesalahan orang-orang di masyarakat kita atau ke banyak orang yang mengatakan kalau Allah memiliki arsy, bentuknya itu disebutkan dalam hadis seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti kubah dan sebagainya. Ya. Berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak boleh kita tetapkan, kata mereka, Allah butuh kepada arsy. Maka kita katakan, siapa yang mengatakan bahwa Allah butuh arsy? Dan siapa yang mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas arsy-Nya atau dilingkupi dengan arsy-Nya? Apakah kita mengatakan demikian? Apakah kami mengatakan seperti itu? Tidak. Kita mengatakan Allah tidak butuh arsy. Dan Allah kita katakan ya, berada di atas arsy tidak berarti Allah duduk di atasnya. Tidak berarti Allah duduk di atas arsy. Dan Allah tidak butuh sama sekali dengan arsy, karena Allah itu terpisah dengan makhluknya. Dan arsy termasuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mengapa mereka nafikan atau tidak mau mensifati Allah berada di atas arsy, Allah di atas langit? Maka tidaklah mereka mengingkarinya kecuali diawali dengan apa? Tasbih. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya dulu, yaitu yang butuh kepada arsy. Kemudian mereka ta'til, mereka tiadakan sifat mustawin ala arsy, berada di atas arsy. Jadi ada dua ya, ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, jelas ini kafir. Dan ada orang mentiadakan sifat Allah, mentiadakan sifat Allah ini bersama atau berada di atas arsy. Tidak boleh kita tetapkan sifat ini. Tidak boleh kita tetapkan sifat ini. Sebenarnya mereka, alasan mereka mentiadakan sifat ini apa? Yang saya sebutkan tadi. Kata mereka, kalau Allah ada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Dan ini mengharuskan penyerupaan dengan makhluknya. Ini mereka tidaklah mentaktil, mentiadakan sifat tersebut kecuali diawali dengan apa? Tasbih. Tidaklah mereka mentaktil kecuali diawali dengan sifat. Mereka menyamakan dulu Allah dengan makhluknya, kemudian apa? Ah, nggak boleh nih. Mereka tiadakan sifat tersebut. Subhanallah. Inilah yang mereka lakukan kepada sifat-sifat yang lain. Contohnya sifat mahabbah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsin, Allah mencintai orang. Nah, sekarang mereka tidak menetapkan sifat mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka katakan iradatul khair. Allah menginginkan kebaikan pada orang-orang yang baik. Itu yang mereka katakan. Nah, kita katakan, mengapa kamu tetapkan sifat iradah bagi Allah? Yaitu Allah apa? Berkehendak. Karena ada dalilnya. Karena menurut akal sehat, ya, menurut akal pasti seorang khalik memiliki iradah. Ya kan? Ini kata mereka. Maka mereka tetapkan sifat berapa? Ya 7, 14, 20 mereka sebutkan sifatnya. Sifatnya. Di antaranya apa? Iradah. Loh, kamu punya kehendak tidak? Orang itu punya kehendak tidak? Punya. Nah, berarti kamu sama dong, kehendak kamu sama kehendak Allah. Berarti kamu menyamakan Allah dengan menetapkan sifat iradah, kamu menyamakan Allah dengan makhluknya. Oh, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Loh, loh, bagaimana kamu tidak menetapkan sifat mahabbah? Padahal ada dalilnya, dan sangat layak Allah mencintai orang-orang yang baik dan membenci orang-orang kafir. Layak tidak bagi Allah Subhanahu wa taala? Layak. Oleh karena itu, mengapa kamu ingkari sifat mahabbah atau menggantikan artinya dengan iradatul khair, tidak menetapkan sifat mahabbah? Inilah ya ikhwan, ya. Ketika seseorang terjatuh kepada kesalahan, maka mereka akan mencari jalan untuk membenarkan apa yang mereka yakini, padahal mereka menetapkannya tidak memakai dari berbicara. Kenapa kami sebutkan apa? Tetapkan sifat berbicara. Ya harus, Allah itu pasti berbicara. Loh, berarti sama dengan makhluknya. Oh beda. Itu perkataan Allah, ini perkataan kita. Nah sekarang bagaimana, kenapa kamu tidak tetapkan sifat mahabbah bagi Allah, cinta bagi Allah? Sebagaimana manusia memiliki sifat cinta, Allah juga memiliki sifat cinta. Cinta Allah dengan cinta makhluk itu berbeda. Begitu pula sifat-sifat yang lain. Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki apa lagi? Memiliki kaki, betis, ya. Allah memiliki macam-macam sifat-sifat yang lain. Seperti Allah yang haq, Allah tertawa, Allah terkagum-kagum, Allah terkagum-kagum. Maka ya seperti ini kita tetapkan sifat-sifat tersebut. Bagaimana itu saya sarankan, Irfan, setelah kajian seperti ini bahas buku tentang sifat Allah. Sifat Allah Azza wa Jal yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir As-Saqaf. Ini sangat bagus sekali bukunya. Atau bahas kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Qawaid Al-Muslah. Bagus insyaallah. Cuma memang itu sudah mulai apa? Tahap lebih tinggi ya. Tidak ada lagi, kalau perlu tidak usah pakai bahasa Indonesia lagi lah. Kalau seperti itu. Qauluhu selanjutnya, wa huwa danin bi ilmi. Allah itu danin bi ilmi. Allah itu dekat dengan ilmunya. Min khalqihi dari makhluk-makhluknya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dekat, danin itu qarib. Danin artinya qarib, min khalqihi. Ya'lam kulla syai'in wa la yaghibu anhu ilma syai'in. Ilma syai'in. Ya'lamu kulla syai'in. Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ghaib baginya ilma syai'in, mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang terluput. Allah Maha mengetahui. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa bainahuma wa ma tahta ats-thara. Coba kita lihat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa bainahuma wa ma tahta ats-thara. Baginya Allah mengetahui ma fis samawati, apa-apa yang di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, wa ma tahta ats-thara, dan juga apa yang di bawah ats-thara. Ats-thara itu tanah. Ats-thara artinya tanah. Wa in tajhar bil qawli, apabila engkau mengeraskan suara, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, sesungguhnya dia mengetahui yang disembunyikan, wa akhfa, dan yang disamarkan. Allah tahu apa yang kita katakan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala tahu. Fa jama'a ta'ala baina istiwa'ihi 'ala 'arsyi wa baina 'ilmihi as-sir wa akhfa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tahu. Fa jama'a ta'ala, Allah Ta'ala berada di atas arsy, tetapi ilmunya mengetahui yang sembunyi dan juga yang samar. Allah Subhanahu wa taala ketahui itu semua. Allah ketahui itu semua. Subhanallah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam." Dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah berada di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di manapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa-apa yang kalian kerjakan basir, Maha melihat. Coba kita lihat di sini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini tidak berarti Allah itu bersatu dengan makhluknya. Karena yang dimaksud dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat, dalam potongan ayat berikutnya, akhir dari ayat ini apa? Wallahu bima ta'aluna basir. Dijelaskan oleh Allah, dan Allah atas apa-apa yang kalian lakukan basir. Jadi yang dimaksudkan Allah bersama kalian, ya, aynama kuntum, dimanapun kalian berada, maksudnya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a fal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila sa'alaka 'ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, jawablah bahwa saya dekat. Sesungguhnya saya dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Saya menjawab doanya atau seruannya orang-orang yang menyeru apabila mereka, dia menyeru kepadaku. Falyastajibuli, ya. Falyastajibuli, maka penuhilah panggilanku. Walyuminu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum, mereka beriman kepadaku. La'allahum ya Rasulullah, agar mereka mendapatkan petunjuk. Allah Maha dekat. Tidak perlu kita berteriak-teriak di dalam berdoa. Allah Maha dekat. Bahkan zikir-zikir di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Sehingga tidak perlu kita nyari-nyari ketika berzikir. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang di langit-langit dan apa-apa yang di bumi. Wa ma yakunu min najwa, tidak ada bisik-bisikan dari salah satu tiga orang illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempatnya. Wa la khamsati illa huwa sadisuhum, tidak ada yang berbisik lima orang kecuali Allah lah yang keenamnya dari mereka. Wa la adna min dzalik, dan tidak ada yang jumlahnya lebih sedikit dari itu. Wal akthar, dan tidak ada yang jumlahnya lebih banyak dari itu. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, thumma yunabbihum bima 'amilu yawmal qiyamah 'inda rabbi kulli syai'in 'alim. Coba kita lihat di sini, maksud dari huwa ma'ahum aina ma kanu, dia bersama, ya, mereka dimanapun mereka berada. Kita lihat apa yang bersama tersebut dijelaskan oleh Allah di akhir ayat. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Kemudian Allah akan memberitahu kepada mereka apa-apa yang mereka kerjakan hari kiamat. Innallaha likulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu 'alim. Jadi arti kebersamaan di situ berbeda, bukan maksudnya adalah, bukan maksudnya apa? Allah menyatu dengan makhluk. Tidak berarti demikian. Tidak berarti Allah menyatu dengan makhluk. Subhanallah. Begitu pula perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Musa Al-Syami. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Dan beliau mengatakan, walladzi tad'unahu aqrab ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum. Dan yang kalian seru itu, ya, aqrab ila ahadikum, adalah lebih dekat min unuqi rahilati ahadikum, daripada leher tunggangan seorang di antara kalian. Allah lebih dekat, yang diseru itu lebih dekat daripada leher tunggangan seorang di antara kalian. Ini menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Tapi tidak berarti Allah Subhanahu wa ta'ala berada, ya, bercampur dengan makhluknya. Tidak, ini ba'id, sangat jauh. Yang seperti ini sangat jauh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan sendiri bahwa Allah berada di atas arsy. Ini menunjukkan Allah terpisah dengan makhluk. makhluknya. Jadi apa dong yang dekat dengan makhluknya? Maka kita katakan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan, pendengaran, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kebersamaan, tidak selamanya bersama itu diartikan dekat tempatnya. Seperti seseorang naik motor, dia mengatakan bulan bersama kita terus nih. Saya dari sini jalan menuju rumah saya setengah jam, ya apa? Bulan bersama kita. Apakah harus bulannya itu dekat dengan saya? Tidak, tapi sama artinya bersama. Begitu pula, saya bisa mengatakan sekarang, saya lebih dekat dengan anak saya, istri saya, daripada dengan Pak Muhammad atau Mas Joko. Padahal posisinya, Mas Joko lebih dekat dengan saya, Pak Muhammad lebih dekat dengan saya daripada anak dan istri saya. Tapi kedekatan di sini ayat ikhwan, kedekatan yang berartilah lain. Contohnya, orang kafir sujud, orang muslim sujud. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Nah, sekarang orang muslim sujud berarti Allah dekat dengan hamba tersebut. Kemudian ada, ini orang kafir di samping orang muslim, berarti orang kafir ini juga dekat dengan Allah. Seperti itu? Tidak. Ini berarti kedekatan yang dimaksud bukan kedekatan apa? Tempat, tapi kedekatan yang lebih khusus dari itu. Ya. Paham ini? Jadi tidak bisa kita samakan, apalagi tidak bisa kita samakan Allah dengan makhluknya. Wala mutasarul ala, dan Allah memiliki permisalan yang paling tinggi. Allah al-Bisab, kita cukupkan. Karena mau saya ambil lagi cuma ya, atau waktunya sudah azan ya. Silakan kita buka pertanyaan. Silakan. Ada silakan. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup. Oke. Allah al-Bisab, Barakallahu al-Bakum dan Muslim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan ini bisa mengokohkan akidah kita, ya. Dan bagaimana kita bisa berakidah, bagaimana apa masalah berakidah, tapi berakidah kemudian tadi berakidah begitu Rasulullah memahami jadi ya, sehingga kita benar-benar ittiba, mengikuti Islam yang murni. Kita usahakan mengikuti Islam yang murni tanpa embel-embel. Tanpa embel-embel. Sekarang banyak sekali kelompok yang ketika ditanya, kamu aliran apa, saya aliran ini, kok berbeda dari yang lain? Iya, gak apa-apa loh. Emang kapan berdirinya? Tahun sekian. Oh, berarti sebelum itu tidak ada aliran ini. Tidak ada aliran tersebut. Ini ciri-ciri alirannya yang sesat. Ciri-ciri alirannya. Oleh karena itu, Irfan, saya menyarankan pertanyaan bisa bahasa Arab. Carilah buku-buku yang aqidah al-mustadah, aqidah yang memiliki sanad. Dalam apa kita telah pelajari aqidah al-Rahmah, contohnya. Kemudian aqidah Imam al-Muzari. Ini setidaknya lebih dekat. Bagaimana akidah para imam, dan kemudian kita mempelajari akidah dari buku akidah yang memiliki sanad langsung kepada Rasulullah SAW, dan sahabat serta baru serta kemudian asy-syariah bila duri, kemudian ya banyak kitab-kitab yang lain, atau fiqh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Ini kita penting untuk kembali kepada nukilan-nukilan orang-orang yang terdahulu. Ya, ini lebih menguatkan kita, menguatkan. sallallahu alaihi wasallam, mana boleh ambil sesuatu dari mereka.